Bismillah. Apa Puan, adakah doa untuk seorang wanita agar jodohnya segera didekatkan? Insyaallah ini. Siapa yang bujang yang belum dapat? Karena wanita tersebut selalu bertemu dengan laki-laki yang jelek agamanya. Baik. Kalau doa yang khusus, wallahu ta'ala alam bissawab. Tapi kalau doa yang umum, banyak. Doa yang umum, yang banyak. Baik. Dan apa saja yang harus dilakukan? Yang dilakukan ya, memperbaiki diri mumpung belum berkeluarga. Taib, mempersiapkan diri dengan ilmu. Kalau nanti itu sudah berkeluarga, apalagi sudah punya anak, maka kesempatan untuk belajar itu semakin tambah berkurang. Sehingga dari sini misalnya, oh, si fulanah yang sudah berkeluarga, kok anak-anaknya kurang terbimbing. Nah, sehingga dari situ, mumpung belum yakni berkeluarga, belajar bagaimana mengajari anak. Itu misalnya belajar mengajari baik, mengajari bacaan Al-Quran, taib, maupun Latinnya, akidah yang benarnya, kemudian juga fikih yang sahihnya, belajar. Jangan kemudian karena belum datang jodohnya ditunggu sambil melamun. Yang datang bukan laki-laki yang baik, itu masih mending yang datang laki-laki manusia. Nah kalau jin, nah, sehingga dari situ digunakan untuk belajar, belajar daya untuk mempersiapkan diri dari sisi ilmu dan amal. Wallahu ta'ala. Apakah boleh bagi kita mencari ilmu untuk mendapatkan ijazah? Kalau semata-mata ijazah, maka yang demikian itu adalah syirik. Bukan karena lillah. Bukan karena lillah, bukan karena ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun kalau yakni belajarnya dan itu mendapatkan ijazahnya itu bukan yakni semata-mata karena ijazah. Taib, dan tidak ada penyimpangan daripada syariah, maka yang demikian itu tidak ada perkara yang dilarang padanya. Taib, tentunya jangan sampai yakni semata-mata bukan ijazah yang diinginkan, dan yang kedua, khawanafillah hafidhakumullahu ta'ala, tidak ada penyimpangan dari syariat. Apakah Syekh Abdul Wahab Al-Wusabi masih salafi? Taib, kembali kepada mereka para ulama. Taib, yang berhak untuk berbicara dalam perkara ini. Taib. Van Ustadz, saya mau bertanya. Saya punya masalah pribadi di mana saya melakukan kesalahan dan saya sekarang merasa menyesal sekali. Hari-hari saya merasakan kesedihan yang teramat sangat. Bagaimana Ustadz caranya supaya sembuh dari rasa sedih? Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Rabb kalian itu menghampuskan yakni dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri-diri mereka, janganlah kalian itu berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Taubat dengan taubatan nasuha. Baik. Kalau itu tidak terkait dengan haknya orang lain, maka yang pertama adalah meninggalkan perbuatan dosa yang dia lakukan. Yang kedua menyesalinya. Dan yang ketiga berazam kuat, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Adapun kalau terkait dengan haknya orang, maka tambah satu syaratnya. Yaitu mengembalikan atau meminta kepada pemilik hak tersebut untuk dihalalkan. Jangan kemudian yaitu terus menerus ke penyesalan, artinya kesedihan yang kemudian sampai nanti kosong pikiran. Maka yang demikian itu akan timbul permasalahan yang berikutnya. Jadi caranya ya banyak-banyak taubat kepada Allah. Sibukkan dengan perkara-perkara yang yakni bermanfaat, ibadah, menuntut ilmu, dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang lainnya, supaya pikirannya itu tidak terfokus dalam perkara tersebut. Apa hukumnya jual beli kroto? Wallahu ta'ala alam. Syekh Ubaid ditanya juga. Di desa anak ada yang memelihara anjing. Anjing itu memelihara binatang anjing. Lalu tetangga anak ingin membunuh dengan cara memberi makanan yang ada racunnya. Apakah ini boleh karena binatang anjing ini tidak dikandangkan? Karena mengganggu tetangga. Taib. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Taib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa idza qataltum fa asinul kitlah. Kalau kamu membunuh ya dengan cara yang apa? Baik, jangan sampai yakni menyiksa. Sampaikan kepada mungkin di rapat di RT, sehingga dari situ yakni apa dari pihak pemerintah setempat itu mengetahui bahaya daripada anjing tersebut, sehingga dengan cara yang baik maka tidak akan timbul kemungkaran yang lebih besar. Baik, pekerjaan ana jualan di pasar. Seperti yang antum ketahui, kondisi pasar seperti itu. Sebelah kanan jualan anak ibu-ibu muda. Sampai ngerti ini. Sebelah kiri jualan anak janda muda. Yang tidak ada hijab. Terkadang bersenggolan, terkadang juga berbincang-bincang. Anak hanya bisa berdoa mudah-mudahan bisa istiqomah. Ya tinggalkan yang seperti ini, bukan doa saja. Ini cari yakni apa namanya tempat dagang yang lain yang menyelamatkan diri antum. Tayyib, salamatul qalbi la ya'diluha syai', keselamatan hati baik dari penyakit syubhat maupun syahwat ini tidak ada yakni harganya, artinya enggak bisa diukur dengan harga. Sehingga dari situ selamatkan antum. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kepada dia jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Baik. Demikian. Bukan doa-doa tapi mabni di situ aja. Itu. Nanti witing tresno jalanan rono liyo teng glibet. Bolehkah belajar bahasa Arab dengan buku panduan bergambar makhluk hidup? Lah. Baik. Yakni biasakan didik apa namanya kita dan anak-anak kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Baik. Karena banyak yakni apa namanya pelajaran-pelajaran bahasa Arab itu yang tidak pakai wasilah makhluk hidup. Taib, bolehkah kita memboikot ataupun menghajar ikhwah yang ia masih bekerja di sekolahan Ahlul Bid'ah? Padahal nasihat sudah bertahun-tahun. Ia sudah ngaji lama. Apakah nasihat antum untuk menghadapi ikhwan yang ikhwan tersebut? Ikhwah tersebut sudah membuat fitnah dengan duduk bareng bersama yakni Ahlul Bid'ah. Qana billah hafizakumullahu taala. Taib, kalau memang benar sudah dilakukan upaya nasihat. Mungkin kalau nasihat itu dari ikhwah belum bisa diterima, cari. Yakni orang yang lebih memungkinkan untuk diterima nasihatnya. Mungkin dari ikhwan yang lainnya, mungkin dari ustaz. Kalau tidak, tinggalkan. Ya, kalau tidak, yakni tinggalkan orang yang seperti ini. Taib, maftun. Apa yang terjadi di Yaman dan siapa yang masih istiqomah? Minta sama Ustaz Afif untuk muhadarah mungkin sehari enggak selesai. Panjang nih, ya kawan. Ini. Ada Ustaz Askari itu menjelaskan apa kejadian di Yaman sekitar 1 jam lebih. Nah, mungkin ikhwah yang punya ini ya, kayaknya daurah di mana? Di Balikpapan. Mungkin ikhwah yang menggeluti dalam perkara tersebut bisa mencari. Karena dapatkan di apa di WA rekamannya beliau. Walaupun anak belum apa mendengarkannya, jelas di situ ada judulnya baru tadi. Afan Ustaz, ana mau tanya, bolehkah kita mempelajari mengkaji kitab Safinatun Najah? Safinatun Najah ini punyanya Nahdiyin, so? Benar enggak? Safinatun Najah, setahu saya punyanya Nahdiyin. Baik, enggak boleh. Inna hadzal ilma din fangduru amman ta'khuduna dinakum. Kalau memang Safinatun Najah itu yang dimaksud orangnya Nahdiyin, karena enggak disebutkan di sini ya ini pengarangnya. Dan andai kata tidak boleh, lalu bagaimana cara kita untuk menasihati ustadz yang mengkaji kitab tersebut? Wallahu ta'ala alam ini. Nah, tapi barangkali ada kekhawatiran mungkin ada kitab Safinatun Najah yang lainnya. Sini enggak? Anda enggak tahu, yakni Safinatun Najah yang dimaksudkan apa, yang tergambar di dalam benak saya yang pernah, yakni saya lihat begitu, Safinatun punya ya Nahdiyin. Adapun kalau punyanya Ahlus Sunnah, ya, para a'immah Ahlus Sunnah, ya, tidak ada masalah. Kembalinya kaidahnya adalah apa yang dikatakan oleh Muhammad ibn Sirin, inna hadzal ilma dinun fangdzuru amman ta'khudzuna dinakum. Baik. Ustaz, istri anak sedang mengandung. Sekarang usia kandungannya sudah 9 bulan 10 hari. Dari mana antum tahu? 41 minggu lebih 3 hari. Mohon nasihat antum untuk anak dan istri anak agar lebih bersabar menunggu kelahiran sang buah hati. Kami sudah periksa ke dokter pekan lalu, alhamdulillah baik-baik saja. Dan sampai sekarang belum lahir juga. Berarti belum waktunya lahir. Jangan risau ya, ikhwah. Tapi kalau memang dalam keadaan normal, artinya misalnya kekhawatiran di USG ternyata normal-normal saja, sudah. Sebagian para a'immah kalau antum misalnya membaca di gharaibnya, yakni salah satu fasal ataupun bab di dalam bidayah wa nihayah, ada seorang a'immah itu di kandungan itu 18 bulan. Ada yang 2 tahun. Ya. Sehingga dari situ tidak ada masalah. Kalau memang istri kandungannya dalam keadaan apa? Normal, maksudnya normal itu tidak ada gejala-gejala kekhawatiran mungkin meninggal di dalam dan sebagainya. Tapi tawakal kepada Allah. Dan kaitannya dengan lahir, ini berarti gampangnya belum waktunya lahir. Kalau nanti waktunya lahir, akan lahir insyaallah. Tapi banyak-banyak yakni berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah panik. Karena sekarang di dunia medis ini, kalau misalnya HPL-nya itu tanggal 10. Nah, kemudian mundur saja seminggu, apalagi 2 minggu, vonisnya harus apa? Sesar. Nggak usah panik. Insyaallah waktunya lahir-lahir. Ini. Karena pengalaman yang ada pada anak pribadi, anak itu punya anak nggak pernah saya periksakan. Di dalam perut ini, waktunya lahir, insyaallah lahir. Begitu. Sehingga umurnya kandungan berapa? Wallahu a'lam. Alhamdulillah lahir juga. Taib dari 7 anak. Begitu semuanya. Alhamdulillah normal-normal saja. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Karena kaitannya dengan penghitungan. Itu kan hari terakhirnya kapan kan gitu. Jadi masih perkiraan. Dan di sana ada madhab-madhab. Ada seorang ikhwah cerita. Dia itu nikah. Dalam keadaan setelah nikah langsung jadi. Begitu dihitung-hitung, ternyata masa daripada umur bayi berdasarkan perhitungan dengan masa dia menikah lebih banyak umurnya bayi. Ini bidannya ini kurang ajar ini. Ya menuduh yang enggak. Taib. Apa hukumnya bekerja di lembaga pendidikan sekolah umum ahlul bid'ah? Imbab ta'awun alal ithmi wal udwan. Saling bantu-membantu di dalam yakni dosa dan permusuhan. Taib, ana melihat sebagian para ummahat salafi ada yang memakai cadar dan ada yang tidak. Mohon penjelasan apakah yang sahih. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ayyutnina min jalabi bihinna. Wahai nabi, Katakanlah kepada istri-istri kalian dan juga kepada anak-anak perempuan kalian dan istri-istrinya mukminin agar mereka itu pakai apa? Hijab. Tayyib. Dzalika ayyurafna wa la yudain. Dan yang demikian itu jadikan mereka itu adalah wanita-wanita yang dikenal, yakni wanita-wanita yang memelihara kehormatan. Tayyib. Nah, sehingga mereka itu tidak yakni diganggu. Tayyib, yang sahih dalam perkara ini adalah pakai hijab. Mungkin tidak pakainya atau belum pakainya itu dikarenakan apa? Baru awal-awal ngaji. Tayyib, sehingga belum mampu. Yakni kalau mendengar qala Allah itu adem ayem, tapi kalau mendengarkan ucapannya tetangga itu kayak seperti bledek, nyamber. Ya, doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah atau taufik kepada kita dan kepada mereka sehingga bisa beramal dengan amalan yang sahih. Bagaimana hukumnya CCTV yang digunakan dalam masjid? Untuk apa? Masjid kok pakai CCTV itu untuk apa? Fitnah ya ikhwan. Ini tasahul dalam perkara apa? Gambar. Tinggalkan. Ya di perkara-perkara yang demikian ini. Baik. Apa masjidnya mungkin anunya apa? Dilapisi emas begitu. Sehingga butuh pengawasan yang terus. Tayyib, tinggalkan, jauhi, yakni perkara-perkara yang menyimpang daripada syariat. Kenapa? Sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, kita akan menyimpang. Sebagaimana mereka. Ya, izbiyun, suriyun. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, berkaitan dengan permasalahan radio, setelah itu berkaitan dengan permasalahan TV, masuk kepada bintang film, masuk kepada yang lainnya. Terlepas daripada agama, tayyib, menyimpang dari jalannya Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan tidak merasa. Baik. Bagaimana caranya supaya sabar dalam mendidik anak dalam belajar dan mendidik istri? Pertama, belajar bagaimana tata cara mendidik, yakni dirinya mendidik keluarganya dan anak-anaknya. Baik. Terkhusus adalah bagaimana para a'immah, para ulama di dalam membimbing umat mendidik anak-anak mereka. Banyak kitab-kitabnya para ulama ya dalam perkara tersebut. Baik itu mungkin dalam bentuk yakni bagian tertentu, mungkin yakni kitab yang khusus. Seperti Syekh Abdullah Bukhari punya yakni Risalah Hukukul Aulad alal ya alal abai wal banat, ya bagus, ya pelajari yakni kitab tersebut dari ustadz-ustadz yang ada, kemudian juga kitab-kitabnya para ulama ahlu sunnah yang lainnya. Jangan bermudah-mudahan dalam perkara untuk mempelajari permasalahan pendidikan anak kemudian memakai kitab-kitab dari selain ahli sunnah. Ya Ustaz, tolong nasihatkan kepada pembuat majalah syariah dan majalah lainnya agar menuliskan nama-nama Ustaz baik yang masih istiqomah atau yang sudah menjadi hizbiyah seperti Dzulqarnain. Sudah ditulis antum, bukan pemilik majalah. Sudah mulai nulis, sudah bagus. Diteruskan. Agar kaum muslimin tahu dan menjauhinya. Taib muhadarah-muhadarah Ustaz Afif banyak, Ustaz Muhammad ada. Taib. Jadi tidak mesti menunggu majalah. Majalah ini karena Ustaznya itu sibuk, terbitnya itu berkala. Paham? Kalah terbit, kalah? Tidak. Itu Ustaznya sibuk. Ini. Jadi jangan menunggu itu. Artinya nasihat, artinya usulan tetap lakukan. Daripada ini antum SMS-kan tulisan ini, antum SMS-kan ke bagian apa? Redaksi, insyaallah taala mudah-mudahan akan yakni ditanggapi. Apa nasihat Ustaz terkait dengan Ahok? yang akan menjadi gubernur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tahu. Ya nasihatnya ke Ahok masuk Islam gitu loh. Aslim taslam kan gitu. Seperti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau. Apa pendapat Ustaz apabila ada seorang menghadiri semua majlis? Majlis baik majlis Ahlus Sunnah, Hizbiyah, Sururiyah dan sebagainya. Bahkan biar dianggap netral, istilahnya biar persatuan dan katanya kalau yang baik-baik diambil dan kalau tidak sesuai dibuang. Baik. Ini namanya hatibul lain. Seperti orang yang mencari dan mengumpulkan kayu bakar di malam hari. Dapat. Setelah itu ular. Jadi namanya hati belail orang mencari kayu bakar di mana. Ini menunjukkan tayyib. Ini tidak punya tamayyuz. Tayyib. Para a'immah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk bertanya kepada ahlu dzikir. Fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Berarti enggak boleh bertanya kepada yang lainnya yang bukan ahlu dzikir. Idza wusidal amru li ghairi ahli falyantadhir sa'ah. Ahlul bid'ah. Taib izbiyun bukan ahli dalam perkara din. Seperti Muhammad bin Sirin sebagaimana tadi nyatakan, inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Jangan sembarangan yakni menuntut ataupun mencari ilmu agama. Dari mana dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak? Wong ustadznya aja enggak bisa. Entum, dia bisa. Ya kalau bisa ya jangan mencari yang banyak perkara-perkara yang enggak baik. Cari yang baik. Itu. Mau tanya Ustadz, bolehkah membaca kitab tafsir Ihya Ulumuddin dan tafsir Jalalain? Kenapa hukumnya? Taib jangan. Jangan banyak membaca yani Ihya Ulumuddin, tafsir Jalalain. Baca tafsir yani Ibnu Katsir, tafsir yani Syekh Karimir Rahman, Syekh Abdurrahman Sa'di, ataupun tafsir Ibnu Jarir, At-Tabari, kitab-kitabnya para ulama mauthuqin. Cari. Jangan yani spekulasi. Hidup di dunia ini hanya sekali. Jadi kalau sampai salah, yakni hati terkena syubhat, sulit untuk mendapatkan obat. Apakah perbedaan jamaah tabligh dan sufi? Apakah keduanya sudah keluar dari Islam? Dan apakah boleh dijawab salamnya jika mereka menyalami kita? Taib. Sufi itu cakupannya umum. Lebih umum daripada tabligh. Dan tabligh bagian dari sufi. Ya, tabligh bagian dari sufi. Dan sufi ada yang sampai pada tingkatan wahdatul wujud. Ini. Yakni yang meyakini adanya syariat, makrifat, hakikat. Yang seperti ini sampai pada tingkatan kufur. Tayyib. Adapun menjawab salam yakni terhadap mereka, tidak boleh. Kalau memang yakni benar-benar mereka itu adalah tablighi, ini ahlul bid'ah. Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala. saya sebetulnya risih sekali kalau bertemu dengan yakni jamaah tabligh. Alhamdulillah. Tolong jelaskan hadis yang artinya sungguhnya yang ada pada wanita itu ada pada istri saya. Insyaallah banyak yang paham. Maksudnya kalau orang itu terfitnah melihat wanita yang bukan istrinya, maka untuk meredam yakni gejolak hawa nafsunya adalah mendatangi apa? Istrinya. Sama-sama punya gitu loh. Apakah boleh sebuah lembaga pendidikan salafi menggunakan buku-buku terbitan Al-Madinah Solo? Khususnya untuk tingkatan yakni SD. Jangan. Ya, jangan. Khana fillah hafizakumullahu ta'ala. Akadzib. Ya. Dusta yang ada pada mereka. Anak sudah datang yakni siapa Jauhari. Ya. Pertanyakan dan menasihati yakni kepada dia sekian banyak mukhalafat yang dilakukan dan ana sudah sampaikan perjalanan antum ini seperti perjalanannya yakni aturath al-islami punyanya Abu Nida. Tidak ada rahmah karena kalian itu yakni ingin mendapatkan akreditasi kemudian melakukan berbagai macam perkara-perkara yang mungkar. Sampai pinjam uang di bank. Biasa itu. Dan itu ngakui. Sampai saya tanya, siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan uang 600 sekian juta yang kalian pinjam di bank syariah mandiri itu? Kata dia, ya muasasah yayasan. Saya katakan, yayasan dari mana? Kalau saya boleh memprediksi, hanya ada dua cara saja. Yang pertama, kalian akan cari musinin, ngemis kesana kemari, untuk apa? Ngelunasi hutang. Atau yang kedua, kalian akan membebankan hutang ke bank syariah mandiri itu kepada wali santri. Jadi kan kalau akreditasinya itu sudah tinggi, laku jual kan? Ya apa enggak? Ayo, laku jual. Satu wali santri masuk 1 juta atau 2 juta atau 3 juta. Baik, itu yang dilakukan. Kata dia, yang kedua. Ya, yang kedua. Saya nasihatin, di mana retak rahmahnya kalian? Baik. Kalau 2-3 tahun yang lalu itu SPP, yakni apa per bulan ini belum naikan BBM nih, itu usia dari apa SMP itu SMA kelas 1 itu sudah 500.000, itu khusus untuk masuk situ, belum lagi uang sakunya, yakni anak masing-masing, mana letak rumahnya kalian? Dan sekian banyak kemungkaran-kemungkaran yang mereka itu lakukan. Mengajarkan yakni apa filsafat dan ilmu kalam dan mengajarkan berbagai macam perkara-perkara yang mungkar yang lainnya. Sampai kemudian ikhwan yang sudah lulus yang itu bukan dunia pendidikan harus kuliah lagi untuk mendapatkan apa? Akta 4 supaya mendapatkan sertifikat untuk ngajar. Sekian banyak kemungkaran-kemungkaran itu dilakukan ikhwana billah hafizakumullah taala. Jadi yang bisa sekolah di situ itu salah satu perkara yang itu mungkin untuk menunjukkan kepada antum bahwasanya yakni lembaga tarbiyah itu bukan lillah tapi lil mal. Akan tetapi apa? Lil mal. Karena apa? Orang yang bisa masuk ke situ orang-orang kaya saja. Ramai sih nggak mau. Ikhwan ini kan produktif. Entum. Apalagi di musim tanam. Itu produktif. Lah kalau punya anak yang masa sekolah itu 2, 3, 4. 1, 500, 500 kalau 4 sudah 2 juta. Itu baru untuk SPP syariahnya, belum uang sakunya. Sampai ikhwan ada yang bertanya, Ustaz boleh enggak ikut KB? Baik, kenapa antum tanya seperti itu? Karena biaya pendidikan mahal. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Hendaknya kita itu memiliki sikap rahmah. Dan nasihat ini kepada saya pribadi. Dan juga kepada yakni para pengurus ma'had. Hendaknya memiliki rahmah terhadap salafiyin, du'afa. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hal tansuruna, hal tumsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian itu akan mendapatkan pertolongan. Dan tidak akan mendapatkan kelimpahan rezeki. Kecuali dengan sebab perhatian kalian terhadap orang-orang yang lemah. Ahlussunnah salafiyun. Di orang tuanya enggak diterima. Anaknya banyak. Kerjanya ya tetap bekerja. Taib. Tapi mungkin penghasilannya yang tidak menentu, butuh yakni dirahmati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak merahmati, maka tidak akan dirahmati. Baik. Jauhari menyatakan bahwasannya itu saja untuk makan itu hanya 150. Saya enggak tanya yang lainnya mana. Baik. 150 enggak cukup, yaitu karena enggak ada barokah. Enggak ada yakni barokah. Itu belum lagi yakni perkara-perkara yang lainnya. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala. Kita enggak tahu sampai kapan kita itu bersanding dengan anak-anak kita. Kita lebih mengkhawatirkan dunia mereka daripada agama mereka. Kita lebih mengkhawatirkan yakni anak-anak kita dalam perkara dunianya daripada perkara apa? Agamanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kalau kamu itu mendidik anakmu karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir berkaitan dengan permasalahan apa? Rezeki. Sekarang kita tanya ikhwan yang kerja di dunia herbal, adakah orang yang sekolah ahli dalam herbalnya? Kira-kira ada enggak? Kalaupun ada hanya satu, sekian hanya niru. Tapi subhanallah jadi juragan herbal. Kamu sekolah ataupun belajar herbal itu dari mana? Kok bisa sekarang menjadi ini, menjadi ini, menjadi itu dan sebagainya. Sehingga dari sini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Jaga, yakni agama anak-anak kita. Taib, kata Allah subhanahu wa ta'ala, intang surullaha yang surkum. Kalau kamu itu menolong agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kamu. Para ulama menyatakan, menjaga kamu, menjaga keluarga kamu, menjaga anak-anakmu, menjaga hartamu. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dua anak yatim yang wakana abuhuma saliha. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala anaknya, dan harta yang ditinggalkan untuk anaknya dengan sebab orang tuanya saleh. Perbaiki diri kita sebagai orang tua dalam rangka mendidik dan menjaga anak-anak kita, khususnya adalah menjaga agama mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman dan kemanfaatan terhadap apa yang telah kita pelajari pada hari yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.